sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Makna sahabi adalah setiap yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beriman dengannya dan mati di atasnya. Walau takhallalat hayatu riddatan thumma raja'anha, kalaupun diselingi dalam sejarahnya ada murtad dulu kemudian masuk lagi dalam Islam, pokoknya kalau diakhiri dengan keimanan maka dia sahabi. Walihada kanu yaquluna liman irtadda min as-sahabah thumma 'ada. Oleh karena itu mereka berkata tentang siapa yang murtad kemudian kembali masuk Islam, dijawab atau dikatakan aslamat 'ala ma aslafat min khairin. Aslamat 'ala ma aslafat min al-khair. Dia masuk Islam kembali dengan segala kebaikan yang dia pernah punya. Aslafat apa yang telah lewat dari kebaikan-kebaikan. Radathu allati min Allah 'alaihi bil 'audah lil Islam wal iqla' 'anha lam tubtil sahbatuhu. Riddahnya seseorang keluar dari Islam kemudian kembali lagi ke dalam Islam, maka riddahnya tidak menggugurkan dia dari keadaannya sebagai sahbah, sebagai sahabat Rasulullah SAW. Karena Islam yajubbu ma qablahu, karena Islam menutup semua yang telah lewat. Ketika dia masuk Islam kembali, maka apa yang telah lewat tertutup. Walaupun dia pernah berbuat kufur kemudian masuk Islam kembali, maka ketika masuk Islam kembali, Islamnya tersebut yajubbu ma qablah, menutup apa yang telah lewat. Wa hadzal fasl yataḍamman fi ṣ-ṣaḥābati ma yaṭī. Maka pasal ini membahas tentang para sahabat, bahwasanya para sahabat sebagai berikut. Yang pertama, taqdimus salasah ala ghairihim. Pertama diutamakannya tiga sahabat tadi di atas sahabat-sahabat yang lain, yaitu Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Wa bayyana al-musannif rahimahullah dalil dalika wa huwa min as-sunnati at-taqririyah, dan dibawakan dalilnya oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu dengan hadis atau dengan sunnah taqririyah. Apa itu sunnah taqririyah? Sunnah taqririyah adalah sunnah yang sesungguhnya tidak langsung dengan ucapan Nabi, tidak langsung dengan perbuatan Nabi, tetapi dengan ucapan orang yang lain atau dengan perbuatan orang yang lain, tetapi sepengetahuan Nabi SAW dan Nabi setuju. Sehingga hadis, ada hadis qawli, ucapan Nabi SAW, ada hadis amali, fi'li, perbuatan Rasulullah SAW, dan ada hadis takriri. Ini yang sedang kita bahas, hadis takriri, sunnah takririyah, yaitu kejadian di depan Nabi dan Nabi membiarkan. Sebab hadisnya berbunyi, kunna naqulu wa rasulullahi hayyun afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kata para sahabat, kami mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Artinya mengetahui bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ucapannya ucapan sahabat. Tetapi Rasulullah hayyun, Nabi masih hidup. Kalau saja salah, pasti Nabi akan menegur. Bukan. Yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau memang salah. Tetapi Rasulullah SAW mensetujuinya, wa aqarrahu, mendiamkannya, menetapkannya. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak tahu, karena para sahabat semua berkata, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Itu disebut dengan sunnah takririyah. Yang kedua, wa baqiyatul ashrah. Setelah keutamaan tiga orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian keutamaan 10 sahabat. Walladzi istaqarra 'alaihi amru ahli sunnati annal arba'ata afdal min ghairihim. Dan yang disepakati oleh ahlu sunnah bahwa dari 10 ini yang 4 adalah yang paling utama. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kenapa tadi enggak disebutkan 4 saja sekaligus? Jangan 3. Kita berbicara riwayat. Sedangkan riwayatnya berbunyi kunna naqulu wa rasulullahi hayyun afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Hadis disebut 3 dalam hadis itu. Mau apa lagi? Begitu riwayatnya. Berarti Ali, berarti Ali tetap dalam keadaan khalifah yang 4 yang paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar wa Utsman, tetap. Itu adalah ijma' para ulama ahlu sunnah. Jangan khawatir. Tetapi mereka para ulama menyampaikan riwayat apa adanya. Disebutkan 3, ya 3. Sehingga dikatakan setelah yang 3 adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib, baqiyatul ashrah. Kalimat baqiyatul ashrah artinya sisanya. Karena al-ashrah al-mubasyarina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin dengan surga, itu 4 diantaranya khulafa rasyidin. Maka sisanya 6. Qala, dikatakan wa baqiyatul ashrah walladzi istaqarra 'alaihi amrul sunnah amru ahli sunnah annal bar'arba'ah afdal min ghairihim, bahwa 4 sahabat tadi yang paling utama di atas yang lainnya. Wahum ala hadha tartib, maka keutamaan mereka sebagaimana susunan berikut: Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Yurabbi'un bi'aliyin, mengempatkan dengan Ali. Hadza akhiru mastaqarra 'alaihi amru ahli sunnah. Ini adalah apa yang sudah ditetapkan oleh ahli sunnah. Wa hum mujma'una 'ala tartibihim, dan mereka juga sepakat atas keutamaan susunan demikian. Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan sesuai dengan susunan khilafahnya. Misal tertibihim fi afdaliyatis sohbah, sama dengan keutamaan keafdaliahannya. Susunan khilafah dengan keutamaannya sama. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian khalifah yang kedua, kemudian khalifah ketiga, kemudian khalifah keempat. Kama annahum mujma'una ala anna man ta'ana fi khilafati wahidin minhum fahuwa adallu min himari ahlihi fasiq. Sebagaimana ahli sunnah juga sepakat bahwa siapa yang mencerca salah satu dari 4 khulafa rasyidin ini, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Fasik. Dia orang fasik. Yang ketiga, tafdilu ahli Badrin. Setelah keutamaan 10 orang sahabat, yang berikutnya keutamaan pengikut perang Badr. Qul inna a'udzubikumullah, dan 10 sahabat tadi ada dalamnya. Jadi kalau kita gambarkan pertama lingkaran kecil, isinya Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Lingkaran agak besar, khulafaur rasyidin ada 4. Lingkaran agak besar lagi, isinya 10 tambah dengan 6 sahabat yang sisanya dari al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian lingkaran lebih besar lagi mengikut perang Badar. Dari kalangan muhajirin, thumma tafdili ahli Badr minal ansar. Dari kalangan muhajirin dulu, baru dari kalangan ansar. Karena pengikut perang Badr ada muhajirin, ada ansar. Dua-duanya memiliki keutamaan, tetapi keutamaan muhajirin di atas keutamaan ansar. وبعد ذلك سائر الصحابه, baru sisanya adalah para sahabat yang lainnya, yang lahu shuhbah walaupun sa'ah, yang memiliki persahabatan dengan Nabi dengan iman walaupun sesaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bacakan keutamaan ahli Badr, yaitu dalam riwayat Bukhari disebutkan wa may yudrika ya Umar la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW, engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badr. Dan Allah katakan kepada pengikut perang Badr, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, berbuatlah semua kalian atau semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Hadis ini asbabul wurudnya, sebab terriwayatkannya adalah ketika ada seorang sahabat Habib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa min ahli Badr, dan beliau termasuk pengikut perang Badr, dalam Fathu Mekah yang sangat dirahasiakan, beliau beri surat ke keluarganya, dikirim melalui seorang budak perempuan dengan untanya, bahwa kaum muslimin dengan pasukan besarnya akan mendatangi kalian, segeralah kalian masuk Islam dan sebagainya lah kata-katanya. Sesungguhnya kerahasiaan tadi akan terbongkar atau akan rusak dengan berita ini. Walaupun kita berhusnudzon dengan sahabat yang mulia tadi, bukan ingin membongkar rahasia, hanya ingin memberikan peringatan pada keluarganya di sana. Tetapi Rasulullah SAW diberitahu ada yang begini-begini. Maka Allah SWT memanggil sahabatnya, kejar. Ada seorang wanita membawa berita, membongkar rencana kita. Maka dikejar. Begitu tertangkap, dibaca, min Habib ibn Abi Balta'ah. Dari sahabat Habib ibn Abi Balta'ah. Maka sahabat Umar menyatakan, ya Rasulullah, biar aku penggal lahirnya, aku bunuh dia. Ternyata Rasulullah menyatakan, jangan. Huwa min ahli Badr, dia termasuk pengikut perang Badr. Wa mayudrika ya Umar, engkau tidak tahu wahai Umar, la'allallah ittala ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan berkata, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Artinya pengikut perang Badr dijamin dengan ampunan. Walaupun kata para ulama dan fuqaha, bukan berarti hukum mereka berubah, bahwa mereka bebas berbuat apa saja. Tidak, mereka tetap dengan aturan syariat. Tetapi mereka dijamin dengan ampunan. Ini khonidina azza keutamaan yang besar bagi pengikut perang Badar. Muttafiquna fi syaraf suhbati nabi. Para ulama sepakat tentang keutamaan orang yang sempat bersahabat dengan nabi. Wa tajib lahum 'ala al-ummati at-ta'addub bima addabahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita kaum muslimin wajib untuk menghormati mereka, beradab, bersopan santun dengan para sahabat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika i'tiqad ma shahha min fadailihim wa manaqibihim. Dan juga wajib bagi kita kaum muslimin untuk meyakini keutamaan mereka dan berita-berita yang sahih tentang mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada berita tentang keutamaan mereka, berita tentang diampuninya mereka, berita tentang mereka dijamin dengan jannah. Semua berita-berita dari nabi kita terima. Wa min dalik, di antaranya ucapan Rasulullah SAW, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebut tentang sahabatku, maka tahanlah. hadis sahahahu Al-Albani rahimahullah. Kalau disebut para sahabat, tahan lidah kalian, jangan lancang berbicara tentang kejelekan mereka atau kekurangan mereka atau tuduhan terhadap mereka. Tahan. Ini kejadian begini-begini. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Mereka sahabat yang mulia. Tapi kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Mereka sahabat yang mulia dijamin dengan ampunan. Titik. Artinya kalaupun salah, akan diampuni dosanya. Emang kamu gak punya salah? Kita jauh lebih banyak salahnya, dosanya, dan tidak ada jaminan. Sedangkan para sahabat mukminun dan hidup mereka dalam perjuangan jihad fi sabilillah, bersambung nyawa, mengorbankan hartanya fi sabilillah, maka itu tidak bisa terkalahkan dengan berbagai macam kesalahan yang manusiawi. Saya katakan manusiawi karena manusia ada saja kesalahannya. Kalau mau dicari-cari, mungkin akan didapat. Tetapi bukankah Allah menjamin ampunan untuk mereka? Pertama, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad taaba Allahu 'alan nabi. Allah telah memberikan taubatnya kepada nabi wal muhajirin wal ansar. Alladzina taba'uuhum fi sa'atil 'usrah, yang mengikuti dan yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Laqad taaba Allah. Bahkan wa'ala salasati alladzina khulifu, dan kepada tiga orang yang tidak ikut perang pun Allah ampuni mereka. Itu jaminan. Demikian pula dalam ayat yang Allah awali dengan kalimat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, manhum, siapa mereka? Para sahabat. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya dari para sahabat, asyiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه وآزره فآزره واستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أبا آخر آياتني آخر آياتني وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah telah janjikan untuk mereka مغفرة وأجرا. مغفرة ampunan, ajr pahala. Mau apa lagi? Mau nyari-nyari kesalahan mereka? Tapi beliau kan begini, dia kan begini, dia kan begitu. Ada apa? Ghibah, menceritakan kejelekan seorang mukmin saja dosa. Apalagi menceritakan kejelekan para sahabat yang dijamin dengan ampunan, dijamin dengan maghfirah. Wa'adahum alladzina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kembali kepada kitab. Dan Nabi SAW berpesan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Jangan cerca sahabat-sahabatku, kata Nabi, sungguh demi Allah, kalau salah seorang kalian punya segunung Uhud emas kemudian diinfakkan fi sabilillah, itu enggak bisa menyamai takaran tangan mereka. Wala nasifahu, tidak pula setengahnya. Enggak bisa mengimbangi mereka, setakaran tangan mereka tidak pula setengahnya. Enggak bisa kita menyaingi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa ahlus sunnati kadzalik, mujma'una 'ala annahum hum khassatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min hadhihi al-ummah wa annahum hum as'ad al-ummah bi syafa'atihi. Tanahul sunnah juga sepakat bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang istimewa yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW dari umat ini. Wa annahum hum as'adal ummah, dan mereka adalah yang paling berbahagia dari umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaatnya. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah mereka para sahabat. Kama annahum mujma'una 'ala al-imsaki 'amma shajara bainahum, sebagaimana juga sepakat seluruh ahli sunnah untuk menjaga jangan membicarakan perselisihan mereka. Jangan kalian masuk ke dalam fitnah-fitnah yang terjadi di tengah mereka, aqwalan wa a'malan, apakah dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Kalau dengan azab, kalau dalam bentuk ucapan-ucapan, jadi dengan kata-kata, Umar begini, Abu Bakar begini, Muawiyah begitu. Bagaimana dengan fi'il, dengan perbuatan? Bukankah kita tidak sempat bergaul dengan mereka? Bagaimana ikut dalam fitnah mereka dengan perbuatan? Ya, ini dengan isyarat-isyarat tangan atau isyarat-isyarat mata atau isyarat-isyarat tertentu. Ketika berbicara tentang sahabat, terus tangan kamu begini. Nah, itu cukup menjatuhkan kehormatan mereka. Apalagi dengan kalimat yang seperti menyatakan gila atau apa dengan tangan seperti ini, itu juga termasuk di dalamnya. Saya enggak ngomong apa-apa. Iya. Mulutmu enggak ngomong apa-apa, tapi tanganmu berbuat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, yumsiku ahlus sunnah an dhalika wa yakuffuna anhu. Ahlus sunnah menjaga lidahnya, menjaga tangannya, menjaga dirinya untuk tidak ikut campur dalam fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Terjadi fitnah, tidak diingkari, memang terjadi. Ya berarti kalau terjadi fitnah mungkin ada yang salah di kalangan mereka. Yang bilang tidak siapa? Manusia bisa saja salah, bisa saja keliru. Tetapi bukankah mereka maghmurun bi a'malihim shalihah? Bukankah kesalahan mereka sudah tertutup dengan sekian banyak amalan yang saleh? Jihad bersama Rasulullah, apakah bisa dibandingkan dengan yang lain? Perjuangan dakwah, penyampaian risalah dari Nabi SAW, memimpin ummah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau terjadi pertikaian, perselisihan di kalangan para sahabat, kita tahan diri. Wa sadaqa wa qad ahsana maqalahu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Sangat bagus sekali ucapan beliau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tangan-tangan kita dari darah fitnah. Menyelamatkan tangan kita dari kotoran dan darah di masa fitnah, siffin dan lain-lainnya. Maka janganlah kita kotori mulut kita dengan fitnah tersebut. Tangan sudah diselamatkan oleh Allah. Kamu lahir tidak di masa itu. Kamu lahir di masa setelahnya. Jauh. Berarti tangan kita enggak ikut-ikutan. Tidak berlumuran darah. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Tidak terlibat di sana. Alhamdulillah, syukurilah bahwa tangan kita tidak kotor dengan darah fitnah tersebut. Maka tinggal mulut kita. Kenapa tangan kita selamat, mulut kita ngomong? Fulan yang benar, fulan yang salah, fulan yang zalim, fulan yang jahat, sahabat ini yang begini, pengkhianat, sahabat ini yang dusta, sahabat ini yang ambisi, ila akhirih. Akhirnya mulutmu terlibat, padahal tangannya sudah tidak terlibat. Alhamdulillah, kita bersyukur tangan kita bersih dari darah-darah fitnah. Maka mulut kita jaga, jangan sampai dikotori dengan fitnah tersebut. Artinya jangan ikut-ikutan berbicara fitnah. Doakan mereka dengan baik. Semoga Allah maafkan mereka. Semoga Allah ridhai mereka. Semoga Allah berikan pada mereka pahala atas perjuangan mereka fi sabilillah. Qala, berkata Syekh Ubaid selanjutnya, yumsik ahlus sunnah an dhalika wa yakuffuna anhu wa la yakhuduna fihi thumma khallasa rahimahullah ila amrayn. Kemudian setelah menerangkan bahwa ahlus sunnah menjaga lidahnya tidak ikut berbicara dalam fitnah, kemudian diringkaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dua perkara. Al-ula atau al-amrul awal, anna shuhbah qad tahsul bi mujalasin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan wa nadhar ilaihi ma'al iman. Bahwa shuhbah, kedudukan sahabat, itu bisa didapat dengan bermajlis bersama nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun sesaat, dan bisa dengan memandangnya walaupun belum sempat bermajlis berbicara, belum, hanya memandang saja, tapi dengan iman. Lakin man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakin lam yu'min bihi illa ba'da mautihi hadza laysa min as-sahabah. Tetapi kalau sempat bertemu nabi tapi belum beriman sampai ketika nabi wafat kemudian beriman, maka dia bukan sahabat. Perhatikan definisi sahabat. Kalau bertemu dan beriman, walaupun sesaat saja, walaupun hanya melihat saja, tetapi kalau dia ketemu tetapi tidak masuk Islam, kecuali setelah Rasulullah meninggal baru beriman, maka orang seperti ini walaupun bukan sahabat, dia tabi'i masuknya. Atau dijuluki dengan tabi'i mukhadram. Mukhadram yang seperti ini. Al-amru tsani, perkara kedua. Anna adna sahaba manzilatan fi shuhbah huwa afdal mimman ba'dahu min at-tabi'in. Perlu catatan penting juga bahwa serendah-rendah sahabat, yang paling bawahnya di antara para sahabat, itu adalah yang paling mulia dibanding dengan orang setelahnya. Jadi walaupun dia sempat bertemu nabi sesaat saja, berarti ini sahabat yang paling bawahnya, tetapi dia paling afdal jika dibandingkan dengan para tabi'in seluruhnya. Walau laqiya haula'i tabi'un bi jami'il a'mal shalihat, walaupun para tabi'in ini mengamalkan seluruh amalan saleh, semuanya dia kerjakan, belum bisa menandingi satu sahabat yang paling rendah tadi. Enggak bisa. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibn Abbas dan lain-lainnya bahwa bertemu dengan Rasulullah SAW sesaat saja mengalahkan ibadah kalian 40 tahun. Memandang Rasulullah SAW beriman, itu sudah keutamaan yang gak bisa dibandingkan dengan ibadah apapun. Gak bisa dibandingkan dengan ibadah apapun. Sehingga ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika ada seorang yang kagum-kagum dengan Umar bin Abdul Aziz, kemudian ditanya seseorang ulama, ya Syekh, mana yang lebih hebat, mana yang lebih utama antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Coba lihat, kalau kita sering mendengar sejarah-sejarah, biasanya kalau bicara sejarah Umar bin Abdul Aziz, masya Allah, ya kan, begini, begini, begini, begini, sampai dikatakan Khalifatul Rasid yang kelima, setelah empat yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz. Sebaliknya kalau bicara tentang Muawiyah, selalu bicara fitnah. karena sudah pengaruh haula'i syiah dan mutasyayyirin, sehingga selalu miring kalau bicara tentang Muawiyah. Ada yang tanya, afdol mana Muawiyah, khalifah Muawiyah dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ulama ini terkejut, hah? Kamu membandingkan antara sahabat dengan yang bukan sahabat? Wallahi debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihad fi sabilillah lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz, dengan tidak mengurangi keutamaan dan kemuliaan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sampai dikatakan debu yang diterbangkan. Ini disebutkan oleh Muhibbuddin Al-Khatib dalam kitabnya Ma'ar-Ra'ilil Awwal, bersama generasi pertama, judul bukunya. Kamu membandingkan antara sahabat dengan yang bukan sahabat? Tidak bisa dibandingkan, jauh bedanya. Ini karena faktor pengaruh bacaan yang salah dan pengaruh isu yang salah. Selalu ketika bicara Muawiyah, bicara fitnah terus. Oh, yang merebut Ali, yang memerangi Ali bin Abi Thalib, yang begini, yang terus. Padahal kalau saja engkau melihat Muawiyah langsung, engkau akan terkejut dan terkagum-kagum dengannya. Demi Allah, kalau aku tidak tahu bahwa itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, mungkin aku menduga bahwa Imam Mahdi telah turun di Syam. Kata ulama yang tadi, dinukil dalam kitab yang sama. Sungguh demi Allah, kalau saja aku tidak tahu itu Muawiyah, mungkin aku mengira bahwa Imam Mahdi telah turun di Syam. Karena Imam Mahdi digambarkan bagaimana hebatnya, bagaimana adilnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana hikmahnya. Ternyata terwujud pada diri Muawiyah dan beliau di Syam, di tempat lahirnya Imam Mahdi. Mungkin aku mengira Imam Mahdi telah turun. Kalau saja aku tidak tahu kalau itu adalah Muawiyah. Ikhwanifiddin a'azakumullah, karena enggak pernah diceritakan kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana perjuangan Muawiyah, bagaimana kebijakan beliau, bagaimana keadilan beliau dan kesabaran beliau. Ada kasus di Madinah, beliau di Syam, dilaporkan, ini kasusnya. Kata Muawiyah pada anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu ini? Ada kejadian begini. Wahai ayahku, kalau aku akan kerahkan pasukan yang terdepannya sudah sampai di Madinah, pasukan terbelakangnya masih di sini. Nanti pasukan besar, yang pasukan terdepannya sudah masuk Madinah, pasukan terbelakangnya masih di sini. Kata Muawiyah, kalau aku tidak begitu. Ditulis surat. Ambil tanah itu semuanya dan budak yang ada di sana semuanya milikmu. Ambil. Karena dunia Allah sakit masalah dunia. Masalah tanah dengan sahabat. Jawabannya ambil semuanya. Dia adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Itu Muawiyah. Kalau saja Muawiyah seperti yang diceritakan oleh Syiah Rafidhah, seperti diceritakan oleh mereka para mutasyayyi'in yang terpengaruh Syiah tapi enggak sadar, ucapannya selalu miring kalau bicara tentang Muawiyah. Enggak pernah dibaca oleh mereka. Kalau saja mereka mau baca, mereka akan terkejut siapa Muawiyah. Rasulullah SAW tidak akan mungkin membanggakan dan memuji kalau saja seperti yang diceritakan oleh mereka, Muawiyah itu begini, Muawiyah begitu. Gak mungkin Rasulullah memuji. Kenyataannya Rasulullah memuji bukan sekali, beberapa kali. Bagaimana mungkin memuji Muawiyah dalam keadaan Muawiyah waktu itu belum menjadi apa-apa? Iya, karena yang Rasulullah puji adalah pasukannya. Rasulullah SAW di rumah Ummu Haram, Ummu Haram binti Mulhan. Ummu Haram binti Mulhan ini adalah istri sahabat yang ikut dalam perang bersama Muawiyah di Siprus. Dalam keadaan masih, Rasulullah masih hidup, masih di Madinah. Rasulullah tertidur di rumahnya dan tersenyum. Kata Ummu Haram binti Muham radhiyallahu taala anha, "Ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Ra'aitu nasun min ummati 'ala al-bahr." Aku melihat sekelompok umatku di atas lautan dengan gagahnya layaknya raja-raja. Tersenyum apa maknanya? Bangga. Sampai-sampai Ummu Haram menyatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Engkau termasuk di dalamnya. Tertidur kembali Rasulullah SAW dan tersenyum kembali. Maka ditanya lagi oleh beliau, oleh Ummu Haram dengan pertanyaan yang sama, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Aku melihat nasun min ummati alal bahr mulukun alal asirrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku melihat sekelompok umatku di atas lautan dengan gagahnya seperti raja-raja di atas singgasana. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Kata Nabi SAW, engkau di yang pertama tadi. Jadi walaupun dikisahkan sama, tetapi ternyata itu kejadian yang berbeda, tidak sama. Maka kata Nabi, engkau di yang pertama tadi. Taib, sekarang bisa dibuktikan yang dipujikan oleh Rasulullah SAW, yang dipuji dan dibanggakan oleh Nabi, siapa? Tinggal ditanya di mana Ummu Haram dan bersama pasukan siapa dia ikut. Beliau ikut bersama suaminya dalam Ustulul Bahri, dalam pasukan angkat laut pertama dalam sejarah Islam yang dipimpin oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau bahkan sampai meninggalnya di Siprus, di tengah Laut Putih. Qanifidina'azakumullah. Berarti mana yang dipuji oleh Rasulullah SAW? Pasukannya Muawiyah. Mulukun alal asirah, kata Nabi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana perjuangan beliau dalam memimpin jihad fisabilillah. Dan itu usulan sudah diusulkan sejak Umar masih hidup. Wahai Umar, kami ingin mengadakan pasukan angkatan laut karena kami mendengar dari seberang lautan sana kokok ayam mereka dan gonggongan anjing mereka. Kami ingin mendatangi mereka. Siflan al-bahar, kata Umar, gambarkan kepada kami laut. Kayak apa? Digambarkan, laut itu adalah makhluk yang besar. Kalau kami berada di atasnya, maka kami adalah makhluk yang sangat kecil di atas makhluk yang sangat besar. Idza mala ghurq wa idza naja burik. Kalau miring, tenggelam. Kalau selamat, barokah. Setelah digambarkan bagaimana laut, maka kata Umar bin Khattab, jangan bawa seorang muslim pun ke laut. Karena sayangnya sama kaum muslimin. Jangan bawa seorang muslim pun ke laut. Gak diizinkan. Sabar. Sampai berganti khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Diusulkan kembali. Baru kemudian disetujui. Maka kemudian terbentuklah pasukan angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. As-sahabah memiliki sahabah. Para tabi'in tidak memiliki sahabah. Ini perbedaan yang tidak bisa ditandingi. Artinya, enggak bisa diimbangi dengan apapun. Sahabah ini, kita pengen menyainginya. Dengan apa? Puasa terus-menerus, tidak bisa. Salat terus-menerus, tidak bisa. Maka dikatakan, as-suhbah afdal min a'immati tabi'in. Bahwa suhbah ini lebih utama daripada para imam-imam tokoh para tabi'in. Lianna syarafus suhbah la yudanihi syarafun. Karena keutamaan sahabat atau keutamaan suhbah itu tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun. Qad yujad min at-tabi'in man huwa afqah. Mungkin ada dari kalangan tabi'in yang lebih faqih, lebih alim daripada sahabat, mungkin. Tetapi tetap keutamaan berbeda dengan masalah kefaqihan. Keutamaannya tetap dia memiliki keutamaan shohbah, sedangkan tabi'i tadi tidak memiliki keutamaan sahabat. Fa huwa afdal syarafin fid dunya ba'da al-islam. Maka sebaik-baik, seafdal-afdal kedudukan sahabat yang paling tinggi setelah keislaman adalah sahabat. Demikian. Wassami wa ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin. Sudah masalah yang berikutnya insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Tafadhal, kalau ada pertanyaan. Kelembutan Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu tadi dinukil dalam kitab judulnya Al-Hilm oleh Ibn Abi Dunya. Ibn Abi Dunya sedang meriwayatkan tentang kelembutan secara umum, tapi yang dijadikan contoh Muawiyah. Artinya sudah terkenal kelembutan beliau radhiyallahu ta'ala anhu.